Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Meraih mutiara Al-Quran. Jika seseorang ingin mendapatkan mutiara di dasar lautan, tapi dia hanya berdiri di tepi pantai, menikmati pasir putih, debur ombak, dan sunset serta sunrise, kira-kira tahun berapa dia mendapatkan mutiara jika begitu caranya dia ingin mendapatkan mutiara? Sampai mati, dia tidak akan pernah mendapatkan mutiara. Demikian halnya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi tidak dengan pola yang dikehendaki oleh Al-Quran dalam berinteraksi dengannya, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan mutiaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana caranya mendapatkan mutiara dari Al-Qur'an. Kaifa nantafi bil Qur'an? Pertama, harus disadari bahwa Quran ini mubarak, penuh berkah, penuh manfaat, berjuta mutiara. Tapi untuk meraih mutiaranya, harus mentadaburinya. Gunakan kekuatan mata hati, serta ulang-ulangi setiap kata, bahkan hurufnya. Lalu, bekerja keraslah untuk menangkap rahasia-rahasia di balik makna ayatnya. Namun, kita yang ingin mendapatkan mutiaranya harus berposisi sebagai ulul albab yang senantiasa berzikir saat berdiri, duduk, dan terbaring, dan terus mengkaitkan dengan fikiran-fikiran yang jernih bahwa alam ini adalah Quran, Quran yang terbentang dalam bentuk gambar. Sementara ini adalah alam dalam bentuk tulisan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran yang bergerak dan berjalan. Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan mutiara Al-Quran, terutama di tingkat kepemimpinannya yang sangat membutuhkan tingkat kejujuran yang tinggi terhadap sumpah-sumpah yang pernah diucapkannya, terhadap janji-janji yang pernah dijanjikannya. Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan tingkat kekuatan kepemimpinannya. Dengarkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaih. Dulu ada sekumpulan orang beriman yang ikut berjuang di perang Badar, tapi mereka tidak mendapatkan hadiah istisyhad sebagai syahid. Anas bin Nadhr di antaranya menginginkan agar dia mendapatkan hadiah istisyhad sebagai syahid di perang Uhud. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Ada banyak orang yang pernah berjuang di perang Badar yang akhirnya gugur. Tapi di antara mereka ada yang tetap menanti sampai batas waktunya Allah berikan janjinya kepada mereka. Apa kata Anas bin Nadhr? Jika satu hari saya harus berhadapan kembali dalam pertarungan dengan musuh, maka niscaya Allah akan melihat apa yang akan terjadi padaku pada masa saat itu. Anas bin Nadhr pada akhirnya gugur. Dan dia tidak pernah merubah janjinya sedikit pun. Indonesia perlu orang-orang yang komit dengan janjinya. Dulu ketika ikut kampanye, berjanji ini dan itu. Tapi ketika tidak terpilih, kemudian dia tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Yang menjadikan lagi adalah, kalau sudah terpilih, kemudian melupakan janjinya. Insya Allah, kita akan bisa memenuhi semua yang kita janjikan kalau kita bermula dari membenarkan apa yang Allah janjikan dan membenarkan apa yang pernah kita janjikan. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Jadilah orang-orang beriman yang membenarkan janjinya yang pernah dijanjikannya kepada Allah Azza wa Jal. Bersama Al-Quran, dengan mutiara-mutiara yang kita reguk dengan tadabur, insyaAllah kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna mimman yuqimu hurufahu wa hududahu. Wa la taj'alna mimman yuqimu hurufahu wa yudayyi'u hududah. Ya Allah, tolong dan mampukan kami untuk bisa menegakkan huruf-hurufnya, tetapi juga menegakkan batasan-batasan hukumnya. Jangan jadikan kami orang yang mampu menegakkan huruf-hurufnya, membaca hurufnya dengan benar, tetapi kami melanggar batasan-batasan hukumnya. Walhamdulillahi rabbil alamin.